kepada beliau panutan teladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita tentang masalah takdir yang cukup menarik untuk kita kaji, kita telaah agar kita tidak salah dalam memahami takdir. Seperti sebagian orang ketika meninggalkan kewajiban, melanggar larangan, mereka terhujah dengan apa? Takdir. Maka takdir harus ditempatkan pada tempatnya, diimani dengan benar. Dan kita kemarin sudah sebutkan 3 bantahan dari 7 bantahan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama apa kemarin? Bahwa berhujjah dengan takdir itu tertolak secara syar'i. Allah menolak. Mereka dikatakan sebagai orang yang mendustakan dan merasakan adab. Yang kedua, apa? Diutusnya para rasul supaya manusia tidak berhujjah. Tidak ada hujjah, termasuk berhujjah dengan apa? Takdir, tidak benar. Karena setelah ditugaskannya para nabi dan rasul, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah perintah Rasulullah SAW untuk setiap kita beramal, meskipun setiap kita ini sudah dituliskan apa? Tempatnya di surga ataupun di neraka. Tapi setiap kita masih diperintahkan untuk beramal. Yang keempat, Ar-Rabi'u di halaman 67. Ar-Rabi'u yang keempat, Annallaha ta'ala, bahwasannya Allah yang Maha Tinggi, amaral abda wa nahahu. Halaman 67 yang aslinya. Kalau yang terjemahnya halaman berapa? 80. 80 pas. Iya. Beda cetakan. Baik. Annallaha ta'ala, bahwasannya Allah yang Maha Tinggi, amaral abda wa nahahu. Syariatnya Allah isinya apa? Perintah dan larangan. Kita ini diperintahkan mengamalkan sesuatu dan dilarang dari berbuat sesuatu. Itu intinya syariat itu saja. Dengan catatan, walam yukallifhu illa ma yastati'u. Dan tidaklah Allah membebani kecuali apa yang dimampu. Perintah yang diperintahkan kepada kita pasti mampu kita melaksanakan. Contohnya, sholat mampu tidak? Mampu. Berarti wajib tidak? Wajib. Puasa di bulan Ramadan mampu tidak? Mampu. Wajib tidak berarti? Wajib. Zakat mampu tidak? Ada yang mampu, ada yang tidak. Yang mampu wajib, yang tidak tidak wajib. Bahkan berhak menerima zakat. Haji mampu tidak? Yang mampu ya wajib berangkat, yang tidak mampu tidak wajib. Berarti syariat ini dibangun atas apa? Kemampuan. Allah membebani sesuatu yang dimampu manusia. Misalnya seperti firman Allah yang sudah kita baca, fattaqullaha mastata'tum. At-Taghabun ayat 16. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Apa yang kalian mampu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akhir surat Al-Baqarah. Nah, logikanya bagaimana? Kaitannya dengan takdir. Soal perintah dan larangan ini hanya yang kita mampu. Walau kanal abdu mujbaran alal fi'li. Seandainya manusia, seandainya seorang hamba itu mujbar. Apa mujbar? Dipaksa untuk berbuat. Paksaan itu kan berarti perbuatan yang tidak dimaui dan kadang tidak dimampu. Maka seandainya seorang hamba itu dipaksa atas berbuat sesuatu, la kana mukallafan bima la yastati'ul khalasa minhu. Itu berarti sebuah beban dengan sesuatu yang dia tidak pernah bisa apa? Selesai darinya. Karena terpaksa berbuatnya. Wa hadza batilun, dan ini tentunya batil, tidak benar. Walidzalika, buktinya apa? Kalau kita itu tidak terpaksa berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan. Walidzalika idza waqa'at minhul ma'siyatu bijahlin. Kalau terjadi maksiat dari seorang hamba karena apa? Jahil. Tidak tahu. Belum mengetahui hukumnya. Misalnya yang banyak terjerat sekarang riba. Pikirannya orang dulu punya pikiran riba itu apa? Hanya rentenir. Lubang itu enggak riba kok. Kenapa? Bunganya kecil. Kan di antara syubhat kan di situ. Bank itu enggak riba, bunganya kecil, nolong orang kecil. Beda dengan rentenir yang memang berapa? 10%, 20%. Nah, itu riba. Ada anggapan seperti itu. Ternyata setelah belajar, ternyata semua. Bahkan riba itu tidak mesti berbentuk apa? Uang. Segala kemanfaatan yang diambil dalam hutang piutang disebut apa? Riba. Kullu qardin jara fihi naf'un fa huwa riba. Ketika dia tidak tahu, dia tidak berdosa. Tapi setelah tahu harus melepaskan diri dari apa? Riba. Demikian pula maksiat yang lainnya. Au nisyan. Atau lupa. Orang karena sibuknya lupa mengerjakan sholat. Misalnya apa? Lagi mantu, gitu ya. Dan kan orang, masya Allah sibuk nerima tamu, sibuk nyiapkan ini itu. Masya Allah belum sholat, dosa nggak? Tidak. Ketika dia lupa, kan gitu. Begitu dia ingat harus segera sholat. Maka dia tidak dibebani ketika apa? Tidak dosa ketika lupa. Tidak ada keinginan melakukan itu. Au ikrah. Demikian pula ketika dipaksa. Seperti yang terjadi pada sahabat yang mengatakan kekufuran. Keluarganya siapa? Yasir. Fala itma ali, maka tidak ada dosa baginya. Li'annahu ma'zurun, karena dia apa? Dimaklumi. Diberi udzur. Berarti yang dosa itu kapan? Kalau melakukan maksiat atas keinginannya sendiri. Jadi manusia punya keinginan. Terbantahlah kalau dikatakan manusia itu apa? Dipaksa. Sopo sing maksa kamu tidak apa? Sholat. Tidak ada yang maksa tidak sholat. Bahkan seharusnya dipaksa untuk sholat. Yang kelima, ini yang sudah sering kita sampaikan. Ana qadarullahi ta'ala sirrun maktumun. Bahwa takdir Allah itu rahasia yang tersembunyi. Ingat, unsur yang kedua apa? Apa? Alkitabah. Bahwa apa yang Allah ketahui dari yang terjadi itu ditulis di mana? Lauhul Mahfuz. Apa artinya Lauhul Mahfuz? Yang terjaga, lembaran yang terjaga. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Maka takdirnya Allah itu rahasia. Dan ditegaskan rahasia yang tersembunyi. Yang namanya rahasia pastinya apa? Tersembunyi. Tapi itu menegaskan. Dan ini bukan rahasia sembarangan. La yu'lamu bihi illa ba'da wuku'il maqduri. Yang mana rahasia ini? La yu'lamu bihi. Tidaklah diketahui illa ba'da wuku'il maqduri. Kecuali setelah apa? Terjadinya yang ditakdirkan. Orang apa? Nunggu cabang bayi. Sudah berharap-harapnya apa? Anak lanang, anak lanang. Atau sebaliknya, anak wedok, anak wedok. Yang keluar ternyata, oh benar, lanang benar. Dia baru tak tahu takdirnya, anak saya ini laki-laki. Tapi kalau masih dalam rahim, meskipun dengan teknologi yang paling maju, masih bisa salah tidak? Masih bisa salah. Itu yang menunjukkan bahwa takdir itu rahasia tersembunyi. Tidak diketahui kapan kecuali sudah terjadi. Wa iradatul abdi lima yaf'aluhu sabiqatun ala fi'lihi. Sedangkan keinginan seorang manusia, seorang hamba itu untuk melakukan sesuatu lebih dulu atau sesudah terjadi? Antum sekarang ngomong, ah saya pengen sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itu baru ngomong, saya mau sholat maghrib. Atau tadi begitu azan maghrib kita mengatakan apa? Berniat saya mau sholat maghrib. Kapan keinginannya? Sebelum. Keinginan itu sebelum perbuatan. Sedangkan kita tahu takdir setelah terjadi perbuatan tersebut. Berarti fatakunu iradatuhu al-fi'la ghaira mabniyatin ala ilmin minhu biqadarillahi. Berarti apa? Keinginannya berbuat sesuatu tadi tidak dibangun atas ilmu tentang takdir. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa tidak sholat, ya sudah takdir, ini ngawur. Kenapa? Ya, kamu ini sekarang belum sholat. Gitu ya? Kecuali memang sudah habis waktu sholat. Kenapa tidak sholat, sudah takdir? Iya sudah takdirnya, kamu sekarang tidak sholat. Tapi sekarang bisa enggak? Kodok? Bisa. Tapi tadi di waktu sholat masih ada. Tidak boleh orang mengatakan, mengklaim dia beralasan kan apa? Takdir. Wong dia tidak tahu. Jadi, kalau nanti dia sholat atau tidak sholat. Kalau dia mau sholat, dia pasti akan mengerjakan sholat. Kecuali kehendaknya berbeda dengan kehendak Allah. Apa? Sudah berangkat wudhu kepleset, naudzubillah dzalik, jatuh, meninggal. Jadi kita tahu, kita ingin sholat, tapi Allah tidak menginginkan kita sholat karena jatah waktunya sudah selesai. Kita akan mengatakan takdirnya orang ini tidak sholat. Jadi takdir itu baru ketahuan kapan? Setelah terjadi. Maka tidak bisa orang itu beralasan dengan apa yang dia tidak tahu kecuali nanti. Kan begitu. Wa hina idzin tantafi hujjatahu bil qadari. Maka ketika itu ternafikan, tertolak hujjahnya dengan takdir. Itla hujjata lil mar'i fi ma la ya'lamuhu. Karena tidak ada alasan bagi seseorang itu pada sesuatu yang tidak dia ketahui. Ada murid misalnya dipanggil kepala sekolah, kenapa tidak masuk? Bila kelasnya kosong, Pak Guru. Dari mana kamu tahu? Ya enggak tahu. itu ngiro-ngiro tok bahwa paling burune enggak mlebu. Aku tak ngalur ah, mlebu. Diterima enggak kira-kira alasannya? Enggak diterima. Wong dia tidak tahu kalau kelasnya kosong atau tidak kosong. Maka demikianlah. Orang tidak boleh beralasan dengan takdir. Kenapa? Karena dia tidak tahu takdir yang dia jalani. Yang karena annana naral insana yahrisu ala ma yulaimuhu min umuri dunyahu. Bahwasanya kita melihat manusia bersemangat terhadap apa-apa yang mencocoki dari urusan dunia. Hatta yudrikahu, sampai dia mendapatkan apa yang diinginkan dari dunia tadi. Wala ya'diru anhu ila ma la yulaimuhu. Dan tidak ada orang itu untuk urusan dunia apa? Berpaling kepada hal-hal yang dia tidak inginkan, yang dia tidak cocoki. Jadi misalnya apa? Urusan dunia. Contohnya urusan dunia itu apa? Misalnya lapar. Yang pernah kita contohkan. Kalau ada orang lapar, maka apa yang akan dikerjakan? Makan. Kenapa? Karena tahu yang cocok ketika lapar adalah makan. Kenapa tidak kemudian ketika lapar tak lari-lari ah? Tambah luwe kan gitu. Tahu enggak cocok. Gitu ya. Tidak sesuai. Tsumma yahtajju ala udulihi bil qadari. Coba ada enggak yang berbalik kepada selain yang mencocoki tadi kemudian berujar dengan apa? Takdir. Kalau abang kenyang tadi beralasan dengan apa? Takdir. Saya makan tidak makan kalau ditakdirkan kenyang yo kenyang. Ada enggak orang berujar seperti itu? Nah, saya belum pernah nemu. Kalau ada itu dimasukkan muri gitu ya. Museum rekor. Tidak ada kalau urusan dunia. Dan inilah apa? Ketimpangan. Falimadza ya'dilu amma yanfa'u fi umuri dini. Maka kenapa kalau dia berpaling dari perkara yang bermanfaat untuk agamanya? Kon sinau, kon ngaji moh, nyapo kesel. Ini dia. Kemudian apa? Ilama yadhurruhu thumma yahtajju bil qadari, bahkan suruh sholat gak mau. Apa? Mau ngopi. Nah, ngopi masih agak ringan ya. Mau apa? Mau karaokean. Na'udzubillah minadzalik. Kemudian apa? Hujahnya takdir. Lah kalau nyapo gak sholat kok malah maksiat. Lah pineh wis tak diri. Kenapa kalau makan tadi ya, atau enggak punya duit, apa? Kok berangkat kerja ambil nasi wis to, takdir kuwi ramangan, mati ora apa-apa. Kenapa? Beralasan takdir itu kalau untuk urusan agama akhirat tapi tidak digunakan kepada urusan dunia. Berarti ada ketidakjujuran di situ. Jadi ya. Maka beliau katakan afalaisa sya'nul amraini wahidan. Bukankah urusan dua perkara ini satu? Jadi dunia ini terjadi juga dengan takdir, akhirat terjadi juga dengan apa? Takdir. Kalau beralasan dengan takdir untuk urusan akhirat, ya seharusnya beralasan dengan takdir untuk urusan apa? Dunia. Berasik entek gitu ya. Lungguh ning omah. Allah takdirnya dapat beras ya apa? Ceblok seko gendeng. Enggak ada orang berasal sama seperti itu. Kerja enggak dapat ya sing utang kan seperti itu dan sebagainya. Sing penting dapat beras. Nah, untuk belajar bahkan sebagian kemudian apa mencuri, mencurangi orang dan sebagainya. Kenapa tidak? Apa berhenti di rumah dan mengatakan dengan takdir. Beliau kemudian memberikan dua contoh. Wa ilaika mithalan yuwahidhu dzalika. Dan ambillah contoh menjelaskan itu. Lau kana baina yadil insani tariqan. Sekarang bayangkan. Kalau manusia sekarang ada di sebuah persimpangan, di hadapannya ada dua jalan. Ahaduhuma yantahi bihi ila baladin kulliha fawda qatlun wa nahbun wa intihakun lil a'rad wa khaufun wa ju'. Satu jalan itu di persimpangan tadi sudah ada yang apa? Ngasih tahu. Pak, jenengan kalau lewat yang sebelah kiri ini nanti akan berujung kemana? Ke sebuah tempat yang sedang terjadi apa? Kerusuhan, fawdha. Di sana ada pembunuhan, perampokan, apa? Kehormatan dinodai, rasa takut, kelaparan. Sedang pokoknya apa? Kacau, kerusuhan. Wasani sedangkan jalan ini kalau jenengan lewat sini nanti sampainya kemana? Yantahi bihi ila baladin kulliha nizamun wa amnun mustatabun wa aishun raghidun wa ihtiramun lin nufusi wal a'radi wal amwali. Sedangkan kalau jalan ini nanti sampainya ke negeri yang agak teratur, tertib, aman, hidup dengan kemakmuran, jiwa, kehormatan, harta itu dimuliakan. Kira-kira akan menempuh jalan yang mana? Akan pergi ke negeri yang mana? Fa ayyu tariqain yasluk? Maka antara jalan yang pertama dengan jalan yang kedua, mana yang akan ditempuh? Innahu yasluku at-tariq ath-thani alladhi yantahi bihi ila baladin nizami wal amni. Pasti dia akan menempuh jalan yang kedua yang berujung pada negeri apa? Teratur dan aman. Mungkin enggak ada yang lewat yang jalan kedua? Mungkin, tapi lihat. Wala yumkinu li ayyi aqilin abadan. Tapi tidak mungkin bagi orang yang berakal. Gitu ya. An yasluka tariqa baladil fawdha wal khaufi. Dia akan berjalan ke negeri apa? Sedang kacau dan sedang penuh ketakutan. Wa yahtajju bil qadari. Dan berhujjah dengan apa? Takdir. Memang ada yang berangkat ke negeri kekacauan. Misalnya apa? Wartawan perang gitu ya. Dan sebagainya. Ya karena berharap duit gede, kemudian apa di kalangan wartawan itu ada penghargaan wartawan terhebat dan sebagainya, itu yang bekerja. Nggak mungkin kalau dia menginginkan kenyamanan, kok perginya ke situ? Kenyamanan setelahnya, gitu ya, uang, prestasi, prestise itu yang diharapkan. Tapi kalau orang normal ingin hidup nyaman, ya pasti akan berjalan ke jalan yang kedua. Pertanyaannya, falimada yasluku fi amril akhirati tariqan nar dunal jannah wa yahtajju bil qadar. Nah, ini kan sama persis dengan apa? Ini jalan berujung ke surga, ini jalan berujung ke neraka. Kenapa kalau di dunia bisa milih jalan yang enak, tapi kalau untuk urusan akhirat milihnya yang berakhir ke neraka dan beralasan apa? Takdir. Nah, ini kan tidak pas, tidak benar, gitu ya. Contoh yang kedua, kalau misalnya ada, tapi kan berat menuju surga itu, tapi kan penuh ujian, penuh beban. Ayo, contoh yang kedua. Naral marira yu'maru biddawa'i. Siapa pernah sakit? Nah, semuanya pernah sakit ya. Bagaimana ketika sakit? Disuruh minum obat. Fayashrabuhu wa nafsuhu la tashtahi. Dan obat biasanya rasanya apa? Pahit gitu ya. Kecuali jenengan milihnya sirup anak-anak gitu ya. Obat itu di mana-mana yang enggak enak, pahit. Diminum tidak? Kalau dulu waktu kecil tak buang di kebun gitu ya. Tahu-taunya sudah habis. Nanti obatnya di kebun. Tapi sekarang setelah dewasa, kalau sakit suruh minum obat, diminum enggak? Diminum. Padahal apa? Dirinya enggak mau. Wong tukok ke sate we, rasanya enggak enak, ini malah sing pahit. Enggak mau sebenarnya. Tapi kenapa kok mau? Kullu dzalika talaban lisyifai wassalamati. Karena berharap apa, Bang? Sembuh dan selamat. Apalagi penyakitnya, penyakit yang cukup kronis gitu ya, membahayakan nyawa. Kalau cuma panuan gitu ya, nah mungkin dia kosek-kosek. Tapi kalau ini menuju, Masya Allah, kalau terus-terusan nanti kanker, ini terus-terusan begini dan begitu, wis dang berubah. Semua dijalani. Kenapa? Berharap selamat, berharap sembuh. Wala yumkinu an yamtani'a min anshur bidawai au an au ya'kula at'ama alladhi yadhurruhu wa yahtajju bil qadari. Dan tidak mungkin dia enggak mau minum obat. Atau nekat, biasanya kalau sakit ada apa? Apa istilahnya? Pantangan. Sedang sakit ini enggak boleh makan itu, sedang sakit ini enggak boleh. Dia enggak mungkin juga, padahal biasanya kalau dipantang, dilarang itu malah terlihat semakin enak. Tapi yes, ditahan. Kenapa tidak beralasan dengan takdir? Yang mungkin apa, darah tinggi, Allah yang takdirin mati ya mangan jeroan ya. Mati orang ya, takdirin mati ya, orang mati. Kan kolesterolnya tinggi gitu ya, jeroan gitu ya. Tapi ya direm Mas, padahal enak gitu ya. Babat iso dan sebagainya. Kenapa kok berhenti enggak mau? Karena mencari apa? Selamat, mencari sehat. Mbok alasan takdir ditantang sama seutenya. Enggak berani kan? Falimadza yatrukul insana ma amarallahu bihi wa rasuluhu? Kenapa kemudian manusia meninggalkan apa yang Allah perintahkan? Dan demikian pula apa yang diperintahkan Rasul-Nya? Au yaf'alu ma nahallahu anhu wa rasuluhu? Atau kemudian dia apa? Melanggar larangan Allah, larangan Rasul-Nya. Kemudian beralasan apa? Takdir. Ya perintah itu sama, beban. Tapi akan mendatangkan apa? Keselamatan. Maksiat itu kelihatannya enak, tapi kalau dilanggar bahaya. Sama dengan apa? Obat serta tangan. Maka ketika kita sakit tidak beralasan dengan takdir, maka demikianlah seharusnya kita ke akhirat itu melaksanakan perintah, menghindari larangan, tidak beralasan dengan takdir. Nah kemudian yang ketujuh, yang pamungkas gitu ya. Kalau jelaskan semua itu enggak apa, enggak dong-dong gitu ya. Ternyata mengalami DDR, daya dong rendah. Nah itu yang ketujuh ini, semoga bisa menyembuhkan orang-orang yang beralasan dengan takdir. Pakai apa? Pakai tangan. Bisa omong enggak iso, hah? Kaki tangan aja. Gimana? Annal muhtajja bil qadari. Bahwa orang yang beralasan dengan takdir. Alama tarakahu minal wajibat. Ketika dia meninggalkan dari yang diwajibkan. Au fa'alahu minal ma'asi. Atau ketika dia berbuat dari maksiat. Lawi tada alaihi saksun. Kalau ada yang mengganggu dia, menyakiti dia. Misalnya apa? Fa'ahdamalahu. Dompetnya antum ambil aja, orang yang ngeyel apa? Berhujah dengan takdir. Sik, ini dompetmu kayak agak. Nah, ambil dompetnya. Kemudian kantongnya tinggal pergi. Kemudian bilang apa? Lih, dompetku. Wis, takdirnya ini melebu kantongku. Terima enggak? Wis lo takdir ini. Wis tak pek ini, takdir. Minta kembali enggak? Minta kembali. Gitu ya. Au intahaka hormatahu atau menodai apa? Kemuliaannya. Kita caci maki kita. Dasar kamu. Terima enggak? Enggak terima. Wis to takdir. Terima nen aku iki ngonek-onek e kowe. Hah, wis takdir iki. Terima enggak? Enggak terima. Lah kok terima terima? Lah kowe sok enggak salat kok alasanmu takdir kok iso terima. Nah. Berarti enggak beres alasannya dengan takdir. Tsumma ihtajja bil qadari. Kemudian orang yang menyakiti dia apa tadi? Berhujah dengan takdir. Atau kita jewer, atau kita tabok orangnya. Wes iki takdire aku jewer. Oh. Terima enggak? Enggak terima. Wa qala la talumni. Kemudian orang yang melakukan tadi apa? Beralasan, jangan kau mencelaku, jangan kau marah. Fa inna tidai, sesungguhnya permusuhanku, penyeranganku ini karena biqadarillah. Nah, ini kan terjadi karena takdir Allah. Apa yang akan terjadi? Lam yakbal hujjatahu. Tentunya orang yang disakiti ini tadi apa? Enggak terima alasan takdir. Fa kaifa la yaqbalu al-ihtijaja bil qadari fi i'tida'i ghairihi 'alayh. Maka coba renungkan. Dia tidak mau menerima alasan takdir ketika orang lain menyakiti dirinya. Fa kaifa adaw wa yahtaju. Kemudian dia sendiri berhujjah bihi dengan takdir li nafsihi. Untuk dirinya. Kapan? Fi i'tida'ihi 'ala haqqillahi ta'ala. Ketika dia menyerang, mengganggu, menyakiti haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berarti apa? Menang. Gitu ya. Yen awake dhewe oleh jiwit, yen wong liya ora oleh jiwit. Kok menak penak men gitu ya. Maka kalau mau berhujah dengan takdir, berhujah yang lengkap. Meskipun itu tidak benar. Kalau tidak, ya memang tidak boleh berhujjah dengan apa? Dengan takdir. Sehingga satu kisah yang beliau angkat di sini di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Yudhkaru diceritakan anna Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rufi'a ilaihi sarikun istahaqqa al-qat'u. Istahaqqa al-qat'a. Diangkat artinya dilaporkan kepada Umar bin Khattab seorang pencuri yang sudah berhak untuk dipotong tangannya. Karena perlu dipahami bahwa tidak semua pencurian itu apa? Langsung potong tangan. Jadi ini sering kali kita ini termakan propaganda. Gitu ya. Karena kurang ilmu. Kejem itu dalam Islam itu curi potong tangan. Mencuri potong tangan itu bagaimana? Kalau mencuri di atas 2 dinar. 2 dinar berapa? Sekitar 5 juta setengah atau 6 jutaan. Jadi kalau mencuri apa? HP harganya apa? 300.000 ya, HP jadul yang sudah tombolnya aja sulit dipencet gitu ya. 300.000 juga enggak laku. Nah, ini ya enggak sampai apa potong tangan. Gitu ya. Itu pun gitu ya. Ada aturan lain misalnya apa? Yang dicuri itu barang yang disimpan dengan apa? Aman. Orang nyuri motor, nilainya berapa motor? 10-15 juta. Ini. Tapi di mana dicurinya? Diparkir di halaman rumah. Hah? Rumahnya pagarnya enggak ada. Ini. Apalagi lupa kuncinya nyantel. Ya ini enggak sampai potong tangan. Termasuk juga misalnya apa? Zina. Kapan zina itu diraja? Harus memenuhi syarat. Kalau ada saksinya. Saksinya itu benar-benar lihat, gitu ya. Bukan lihat berduaan masuk hotel, enggak. Lihat perbuatan zinanya. Sampai dimisalkan para ulama apa? Seperti batang apa? Celak itu masuk ke pialanya. Jadi tidak sembarangan. Hukum Islam itu memang kelihatannya apa? Bagi sebagian orang, wih kejem. Tapi tahqiqnya, pelaksanaannya itu sangat detail, tidak semudah itu. Maka dikatakan di sini seorang pencuri yang memang sudah berhak dipotong tangannya, dilaporkan kepada Umar. Fa'amara biqat iyadihi. Karena sudah berhak untuk dihukum itu, ya diperintahkan, tidak ada kompromi. Diperintahkan untuk dipotong apa? Tangannya. Nah, ini pencurinya kelihatannya sok ngaji gitu ya. Pencuri atau pernah lewat pengajian. Faqala mahlan ya Amirul Mukminin. Sebentar Amirul Mukminin. Gitu ya. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Innama saraqtu biqadarillah. Sesungguhnya saya ini kan mencuri itu karena takdir Allah. Benar enggak? Benar. Karena pencurian sudah terjadi, kan gitu. Nah, tapi tadi waktu kamu mau nyuri itu, kamu punya keinginan gak? Keinginan, bisa milih kan orang itu mau nyuri atau tidak mau nyuri. Itu pilihanmu, kan gitu. Maka apa jawabnya? Beliau pun juga santai. Wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Dan sekarang kami juga mau motong tangan kamu itu juga dengan takdir Allah. Jadi, maka saya sempat menyinggung bahwa sebab itu takdir, akibat juga takdir. Bahwa di sini akibat mencuri apa? Dipotong tangan itu takdir. Hah? Sebabnya apa? Takdir juga pencurian. Maka kedua-duanya terjadi dengan takdir. Maka semua terjadi apa? Dengan sebab serta akibat. Sebagaimana kita kisahkan tadi tentang orang yang lapar. Lapar itu awal sebab. Kemudian supaya apa? Hilang lapar, orang menginginkan apa? Kenyang, takdir itu. Kenyang itu takdir. Tapi kenyang itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Makan. Maka kalau orang tidak mendatangi takdir ini, takdir makan, dia tidak akan kenyang. Sebagaimana si pencuri ini, kalau dia tidak mendatangi takdir mencuri, ya dia tidak akan dipotong tangannya. Nah, mungkin Umar bin Khattab zalim, tiba-tiba orang pegang tangannya, kenapa? Takdir tak potong tangannya. Enggak mungkin. Maka ketika beliau mengatakan saya memotong kamu juga dengan takdir, artinya apa? Ini akibat perbuatanmu yang harus kamu tanggung karena kamu melakukan apa hasilnya kalau kita itu beriman kepada takdir dengan benar, seperti yang kita gambarkan tadi. Wal imanu bil qadari walil imani bil qadari thamaratun jalilatun dan iman terhadap takdir memiliki buah-buah yang mulia minha. Al-ula yang pertama, al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala inda fi'lil asbab. Kita akan bersandar kepada Allah ketika melakukan apa? Sebab. Karena kita tahu bahwa yang kita lakukan itu hanya sebab. Yang sebab itu nanti masih bergantung kepada siapa? Kehendak Allah. Kita katakan tadi, sebabnya kenyang adalah apa? Makan. Apakah semua orang yang makan kenyang? Tidak. Ada yang ketika mau makan apa? Kepleset, gak jadi makan. Ada yang punya penyakit, gak pernah bisa kenyang. Maka jangan menyandarkan diri pada sebab. Contoh sebab, sebabnya sembuh apa? Obat. Semua yang berobat sembuh? Tidak. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Maka sandarkanlah diri kita kepada yang memberi, menghendaki apa? Akibat. Yang menghendaki kenyang, yang menghendaki sembuh, yang menghendaki dapat rezeki dan seterusnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu la ya'tamidu 'ala sababi nafsihi, di mana kita tidak bersandar pada sebab itu sendiri. Li'anna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala, karena segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Dan saya minta waktunya sedikit. Pak Aris. Nih, tinggal 2 poin. Saya selesaikan. Yang kedua, an la yu'jabal mar'u binafsihi. Kalau orang memahami takdir, orang tidak akan kagum terhadap dirinya, bangga diri. Aku kok? Hah? Aku itu siapa? Hah? Siapa diri kita? Hanya apa? Menjalankan sebab. Tapi yang mengabulkan tetap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mensukseskan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda husuli muradihi, ketika mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebaliknya, atau kita serangkan dulu, li anna husulahu ni'matun minallahi ta'ala bima qaddarahu min asbabil khairi wan najah. Karena dia mendapatkan yang diinginkan tadi adalah nikmat dari Allah dengan apa yang telah ditetapkan dari sebab-sebab kebaikan dan keselamatan. Wa i'jabuhu bi nafsihi yunsihi syukra hadhihi nikmah. Dan orang yang mengagumi dirinya, yang membanggakan dirinya, melupakan apa? Mensyukuri nikmat. Yang teringat apa? Akunya. Aku. Padahal aku ini nilainya hanya setitik. Hah? Sangat kecil dibandingkan dengan apa yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, at-tumakninatu. Kita menjadi orang yang tumakninah, yang tenang, warahatun nafsiyah, dan mendapatkan apa? Kenyamanan jiwa. Bima yujza alaihi min aqdarillahi ta'ala, terhadap apa yang berjalan atas dirinya dari takdir-takdir Allah. Artinya ini kebalikan yang kedua. Ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, atau kita mendapatkan musibah dari musibah, kita tetap tenang, kita tetap nyaman. Fala yaqlaqu bifawati mahbubin, kita tidak akan menjadi goncang dengan hilangnya hal-hal yang kita sukai. Au husuli makruhin, atau kita mendapatkan hal-hal yang kita benci. Li'anna dhalika biqadarillahi, karena semua itu terjadi dengan takdir Allah. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard, yang milik Allah. Hah? Apa? kekuasaan langit dan bumi. Kita ini milik Allah. Hah? Mau diberi, alhamdulillah, tidak diberi ya tidak mengapa. Gitu ya. Wa huwa kainun la mahalata. Dan yang ditakdirkan itu pasti terjadi, tidak mungkin dihindari. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dalam hal ini Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fil anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa dari musibah di bumi, tidak pula pada diri kalian, kecuali sudah ditulis sebelum apa? Kami menciptakannya, menetapkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu atas Allah adalah mudah. Kenapa semua sudah ditetapkan? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kalian tidak putus asa dari apa yang kalian apa? Kehilangan darinya. Wala tafrahu bima adakum. Dan tidak bergembira berlebihan dari apa yang kalian dapatkan. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan Allah tidaklah menyukai setiap orang yang sombong lagi congkak. Yang ditutup itu dengan apa? Hadis yang masyhur tentang keadaan orang yang beriman. Orang beriman itu keadaannya selalu baik. Apa artinya baik? Bukan apa? Tidak pernah kena musibah? Tidak. Orang beriman bahkan sering mendapatkan musibah, ujian, cobaan. Tapi kalau dia mendapatkan kesenangan, bersyukur, akibatnya baik. Dan ketika dia mendapatkan ujian, cobaan, apa? Bersabar. Itulah fungsinya kita tahu tentang takdir, sehingga hidupnya selalu dalam kebaikan, mensyukuri kenikmatan, kesenangan, dan mensabari apa? Ujian dan cobaan. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa kita bacakan kesempatan malam hari ini. Masih ada beberapa hal yang akan dibahas di kesempatan berikutnya insyaallah. Saya umumkan untuk kajian Rabu depan. Nah, belajar di rumah masing-masing. Nah, tidak libur ya. Belajar di rumah masing-masing. Allah Ta'ala alam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.